Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan dari kajian syarah akidah Ahlussunnah Jamaah. Kita sampai di halaman 217. Nah, terakhir kita bahas tadi tentang penyesalan yang terlambat versus terlambat tidak pernah menyesal. Ya, ini menarik karena ternyata kaitannya itulah kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa kita yang ini naik dan turun, Mas. Naik dan turun. Yang ini kita berlindung darinya. Penyesalan yang terlambat. Karena an-nadamu yakunu yata'akharu min kulli syai'. Penyesalan itu berlakunya adalah ketika sudah selesai semuanya. Terlambat, Mas. Naik sambungan kayak nyesel. Kalau sudah sambungan baru nyesel. Assalamualaikum. Tapi kalau yang terlambat tidak pernah menyesal, terlambat tidak pernah menyesal, itu kaitannya bukan hanya ketika terlambat kajian saja, bukan. Hatta beramal kebaikan, beramal soleh. Apapun yang kita lakukan. Sholat kita. Kemudian menghadiri apapun yang kaitannya dengan yang ada waktunya, itu tentunya akan berbeda. Orang yang disebut apa? Mundobit. Mundobit itu adalah orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu akan berbeda dengan orang yang tidak disiplin. Orang yang tidak disiplin akan seenaknya sendiri. Kalau pas enak ya datang awal, kalau gak enak ya telat ya, sorry ya. Itu aja. Dan yang seperti itu, ciri-ciri dari apa? Dia punya kebiasaan yang menjadikan Allah kemudian menetapkan kebiasaan itu, kebiasaan yang buruk itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dirubah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, la yazalu ar-rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhkhirahu Allah. Ya. Wat, tolong wat. Nah, jadi orang yang senantiasa terlambat, kemudian tidak ada penyesal, maka Allah akan hukum dia dengan dia memiliki kebiasaan terlambat, tapi tidak ada penyesalan sama sekali. Ya, nasallahu alaihi wasallam fiya. Ini adalah bagian yang paling dahsyat, Mas. Maka gunanya dulu orang, ya. Ini kaitannya. Ada kemarin pertanyaan, Ustaz, gimana kita itu kalau membuat upacara? Bikin upacara-upacara di sekolah kita. Enggak ada masalah upacara, antum upacara aja sendiri. Ya. Tapi di situ bukan hanya saja cara untuk membuat orang disiplin, bukan hanya upacara. Ada banyak cara. Ada banyak cara. Untuk membuat orang mundobit. Untuk membuat orang itu senantiasa disiplin. Salah satunya adalah ketika dia takut kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan terlambat itu sebagai bagian dari karakter, dari akhlaknya, dari kebiasaannya. Makanya tadi anak katakan, anak pengin datang dari rumah anak ke masjid ini, ya ini kalau misalnya best record itu dari Dawung itu GMB ke sini 4 menit, Mas, nyampe. Kadang bisa 3 menit kalau pas sesuatu. Ya. Tapi masalahnya di situ anak harus ngambil bapak anak terus ngantar ke sini kursi roda. Sampai sini biasanya tinggal 1 menit 2 menit. Akhirnya bapak-bapak sini sudah merok. Telat meneh, telat meneh. Harusnya sini sudah titit-titit, tapi ada masih sholat sunnah. Ya, nggak bisa marah. Ya. Pak Wila nggak bisa marah juga. Tapi di situ karena akhirnya menjadi apa? Kebiasaan, Mas. Anda ngerasa kalau mau datang lebih awal, ada saja yang perut bermasalah, yang kunci nggak ketemu, apa yang kurang dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Itu bagian dari iqab Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk datang lebih awal, Mas. Makanya datang lebih awal, apa saja yang kita lakukan, datang lebih awal itu menenangkan. Tapi antum lihat orang yang terbiasa terlambat, orang yang terbiasa terlambat dan tidak ada keinginan untuk dia menjadi datang lebih awal, itu harus takut kalau nanti itu menjadi hukuman bagi Allah. Kalau dia akan senantiasa terlambat, terlambat, terlambat, seterusnya terlambat terus. Ya. Nah, beliau 10 menit sebelum adzan sudah harus datang sini. Ya. Wala uzaki Allah ahad. Ya. Wala uzaki Allah ahad. Dan di situ Allah mudahkan. Melalui doa, Mas. Tidak ada yang sulit ketika melalui doa. Ana juga jadi ingat bapaknya Syekh Saleh Al-Masyari Habibullah Abu Saleh rahimahullah yang kemarin meninggal 2 hari yang lalu. 2 hari meninggal, Allah yarham. Kemudian Syekh sehari setelahnya sudah kajian lagi. Walaupun suaranya masih ada rasa sedihnya dan seterusnya, tapi beliau tidak mau untuk meliburkan kajian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mencatat itu sebagai kebaikan beliau. Nah, pas saat itu membahas kitab Tauhid yang berkaitan dengan takdir. Allahu Akbar. Dan anak dengerin dengan Muset. Ini dengar Syekh Saleh bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan kekuatan beliau untuk senantiasa tidak pernah terlambat dengan sesuatu kebaikan. Tidak pernah terlambat. Kalau sudah kalau biasanya kajian tempat anak kalau hari Sabtu itu kita belajar dari jam 11 sampai jam 1. Di rumah anak aja, di maktabah anak. Anak nyewa di tempat beliau, tapi kalau beliau ingin ngajarin anak, beliau ke belakang. Karena apa? Biar tidak terganggu dengan yang lainnya. Ya, kita membaca saat itu kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Dan juga Qaul Mufid juga. Syekh, sebelum jam 1, 1 lebih 5 menit, kam saatil an, izaki. Jam berapa sekarang? Wahida ila sama daqaik syekh. Idan baqiya daqiqatain. Sa'amshi min huna ila baiti wa asil fi makan maktabati sa'ah wahida tamaman. Ma urid ata'akhir. Aku akan datang ke maktabahku nanti setelah 1 kurang 5 menit. Jadi ini 1 kurang 7 menit. Berarti kita masih butuh punya 2 menit. 5 menit ini ada perjalanan dari tempatmu ini ke maktabahku. Dan di sana ana berharap jam 1 tepat, tidak kurang. Insyaallah. Itulah maksud dari mundobit, Mas. Dan kalau kita itu melihat sosok-sosok seperti itu setiap hari, apakah tidak kemudian antum itu terinspirasi dengan model-model seperti itu, Mas? Atau antum hanya menyenangkan rapo, patuh tenang nyantai. Paling apa, Sayyidah Sayyid Afwan. Ya. Nah, ini Anak pun tidak bisa mengubah itu semua, Mas. Yang bisa mengubah adalah dengan doa antum. Dengan doa, ya doa anak juga. Mungkin bisa jadi itu kekurangan anak. Tapi semoga Allah Azza memudahkan kita untuk saling mendoakan kebaikan. Antum mendoakan anak tidak terlambat, anak pun juga dimudahkan untuk mendoakan antum semua tidak terlambat. Jadi di situ ada imbal balik tentang ta'awun adal birri wa taqwa. Nah, kita lanjutkan, Mas. Ya, ini judulnya bagus. Anak senang ini. Hari ini anak cuma senang. Kenapa? Allah Azza Jalla itu memberikan kemudahan. Hari ini anak nulis penyesalan yang terlambat. FS terlambat tidak pernah menyesal. Itu kalau buat anak sendiri, selip. 3 kali. Subhanallah. Bahkan ketika antum itu belum waktunya, rungkomat, pusing. Itu akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan terlambat, menunda, namanya penyakit apa? Taswif. Saufa af'al. Nantilah, silah. Nanti aku akan lakukan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini, ya, ma abadad dzikra lah. Fa dzikra tanfa'u fid dunya qabla hululil ajal. Ya. Dzikra di sini, ya, pengingat. Ya. Itu bermanfaat di dunia sebelum apa? Ajal. Di sebelum kematian mendatangi. Lakin ba'da hululil ajal, setelah ajal datang, la dzikra, maka tidak ada manfaat lagi ngingat-ngingat lagi, Mas. Oh iya yo. Ngerti ngene yo, kudune ngono ah, setelah, Mas. Sudah terlambat. Nasallallahu. Lakin yatadzakkaru al-insanu yaumal qiyamati fa yaqul. Namun di sini seorang itu akan ingat pada hari kiamat dan dia mengatakan shadaqallahu wa rasuluhu. Allah Maha benar dan rasulnya benar. Hada ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Ini apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman dan yang Maha Pengasih. Wa shadaqa, dan benar apa yang dibawa oleh rasulnya. Shadaqal mursalun. Yang diutus itu para rasul benar membawa tentang apa, Mas? Apa saja menjadi peringatan di dunia. Itu benar semuanya. Walakin la tanfa'u hina idin. Namun saat itu menjadi tidak manfaat lagi. Saat ketika di hari kiamat tidak manfaat lagi. Maka pertanyaan Nana kembali lagi. Apakah ketika sudah membaca paragraf ini, orang-orang yang sekarang itu senantiasa melakukan maksiat, melakukan perbuatan merugikan umat, itu akan tersadarkan begitu saja? Iya, Mas. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau itu tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Surat Al-Qasas. Oleh karena itu, manakala kita mendapat yang seperti ini, Mas. Terus, Mas, doakan. Apalagi saudara kita, apalagi keluarga kita. Wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk senantiasa salat dan bersabarlah engkau untuk senantiasa mengingatkan. Sabarnya enggak ada batas, Mas. Ya. Antum kepada keluarga antum. Antum kepada adik antum, kakak antum. Ya. Bahkan teman, tetangga dan yang lain. Maka ana sering mengatakan, "Ustaz, itu kan WA grupnya, WA grup satu RW. Isinya ada yang kafir, ada yang muslim, dan seterusnya. Ana bilang gak ada masalah. Ana mau di-kick, gak ada masalah. Ya. Ini hak. Ini dakwah. Kalau yang di-posting di situ hanya ngelawak-ngelawak, apalagi gambar-gambar jorok, kenapa kita tidak berani untuk menyuarakan kebenaran? Fawaid-fawaid antum ini, di setiap kajian, kenapa antum tidak berani untuk ya menyuarakan dengan lantang, memposting kepada mereka. Karena bisa jadi mereka senantiasa, ya, itu istilahnya berlarut-larut dalam kemaksiatan atau dalam kelalaian. Ya, wah ini kan lucu-lucu, forumnya ini lucu-lucu, forum kampung, forum RW, isinya ngirim musik dangdut atau ngirim gambar-gambar lucu, ya, atau ngirim gambar-gambar jorok ataupun yang lainnya nggak ada manfaat. Paling banter adalah undangan atau seruan atau himbauan. Tapi kemudian ada apa dengan himbauan untuk agar kita menjadi lebih baik di akhirat kelak? Maka kalau antum masuk ke situ, sudah mas, antum jadi orang pasif. Tapi begitu antum mendapati ada postingan-postingan yang manfaat, maka antum kejar mas. Berikan kepada mereka alki kalimatak wamshi. Berikan perkataanmu, ya, artinya kebenaran yang antum dapati dari Al-Quran dan Sunnah, sudah wamshi, jalan. Gak usah nengok, gak usah lu kok gak di stel toh, siapa yuk lihat infonya, siapa yang sudah ngeklik, siapa yang sudah mainin, gak perlu itu. Antum posting, kemudian antum minta kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka diberikan hidayah, selesai. Ya. Kemudian lanjutnya. Fa fi hadhihi al-ayati itsbatu maji'illahi 'azza wa jalla haqqan kama qulna qabla qalil. Wa naqulu wa sanaquluhu ila an nalqa Allaha 'azza wa jalla. Inna kullama adhafahu Allahu ila nafsihi fa huwa thabitun lahu la li ghairihi. ويجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف عن كيفيته شيئا. Dalam ayat ini di surat Al-Fajr tentang itsbatu maji'illahi azza wajalla haqqan, tentang datangnya Allah azza wajalla dengan sebenarnya. Jadi bukan rahmatnya, bukan malaikatnya, tapi Allah sendiri yang datang, Allah sendiri yang turun. Paham sampai di sini? Nah, kama qulna qabla qalil, sebagaimana sudah kami sebutkan sebelumnya, wa naqulu, ya, wa naquluhu wa sanaquluhu. Aku akan kami akan katakannya dan kami akan senantiasa mengatakannya illa, ya, ila an nalqa Allah, sampai kita itu bertemu dengan Allah azza wajalla. Artinya di sini apa? Syekh ingin menjelaskan ini terus-menerus sampai apa? Nalqallah. Sampai Allah Azza wa Jal bertemu dengan Allah Azza wa Jal, artinya apa? Mati. Ya, sampai wafat. Anna kullama adhafallahu ila nafsihi fa huwa thabitun. Apa saja yang Allah idhafahkan, Allah Azza wa Jal nisbatkan kepada dirinya, maka itu adalah thabitun. Itu adalah tetap. Tetap bagi siapa? Baginya lahu. La li ghairihi, bukan kepada selainnya, hanya kepada Allah saja. Wa yaji'u ala wajhin yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, dan datangnya Allah azza wajalla menurut sudut pandang yang yaliku bi jalalihi, yang pantas dengan keagungannya, dengan kebesarannya. Wa la na'rifu an kayfiyatihi syai'an, dan kita tidak mengetahui tentang tata cara bagaimananya datangnya Allah itu bagaimana, kita enggak tahu. Ya sudah, selesai. Makanya adalah pertanyaan, kalau antum itu tahu bagaimana Allah itu datang, apakah kemudian antum menjadi hamba Allah azza wajalla yang paling taat untuk bisa bangun malam, untuk bisa baca Al-Qur'an, untuk bisa sedekah setiap saat, kemudian melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya? Apakah itu kemudian otomatis langsung seperti itu? Kalau bisa otomatis seperti itu, tentunya akan banyak orang yang berlomba-lomba. Justru sekarang banyak orang-orang berlomba-lomba untuk menyingkirkan kaum muslimin dari agamanya. Lomba-lomba, mas. Karena apa? Diimingi oleh duit. Diimingi oleh kenikmatan dunia. Nas'al sama fi'a. Ya. Kemudian, makanya antum sekarang adalah saksi, mas. Saksi sejarah. Antum menjadi saksi sejarah manakala Allah Azza wa Jalla memberikan kita ke umur yang panjang, umur yang berlimpah panjang, dan antum akan mendapati tokoh-tokoh yang selama ini bertentangan dengan kepentingan umat Islam, bagaimana akhir kehidupan mereka. Nanti antum bisa melihat, bisa membaca, dan bisa mengerti bagaimana Allah itu sudah mencintai kita, tidak dijadikan seperti mereka. Itu yang pertama, tidak dijadikan seperti mereka. Yang kedua, ujian orang-orang yang seperti itu jauh lebih dahsyat. Ujiannya lebih dahsyat, hisabnya pun lebih dahsyat. Hisab, mas. Hisabnya orang-orang seperti itu jauh lebih dulu dan lebih sadis daripada orang-orang yang sepede, yang kere, enggak punya apa-apa. Ya. Maka ketika kita mendapati seperti ini yang terbaik bagi kita. Kalau antum itu berusaha untuk siang malam, ya, untuk mencukupi kehidupan terus menerus dan enggak pernah merasa apa, mas? Enggak pernah merasa puas. Aku mengkoyong ini terus yo, gresulo. Akhirnya depresi, akhirnya waswas setan datang, akhirnya apa? Menjadi penyakit futur. Apapun kebaikan, apapun nasihat, enggak bisa didengar lagi. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawa. Dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, yang dia tahu hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi manusia yang paling menyesal kelak ketika apa? Pada hari yaumul hisab. Aku biyen wis ngerti kok isih tetap dilanggar. Allah. Itulah penyesalan yang salah salmaf. Nah. Kemudian wahal yaji'u bisur'atin au bibut'in, apakah datangnya itu dengan cepat atau dengan lambat? Naqulu la nadri, kita enggak tahu. Walakin fi ba'dil ahyan na'rifu kaifa yaji'u kama ja'a fil hadis. Namun ya, terkadang kita mengetahui bagaimana datangnya itu dengan apa? Mendasarkan dengan dalil, mas. Sebagaimana kama ja'a fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Ya. Itu man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, berjalan biasa. Ataituhu harwalatan, maka aku akan datangi dia dalam keadaan jalan cepat. Nah. Ini kaitannya dengan tempo jalan, tempo datangnya Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan maksud bahwasanya tentang apakah cepat atau lambat, kita enggak tahu. Yang kita tahu, kita cukupkan adalah dengan apa, mas? Dengan mencukupkan dengan dalil. Kalau ada dalil yang seperti itu, kita terima. Dan tadi itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza taqarraba 'abdi minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an." Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, itu shibran. Ya, taqarrabtu minhu dhira'an. Shibran itu satu hasta. Kemudian, kalau hambaku itu mendekatkan kepadaku satu hasta, maka aku mendekatinya dengan satu dirok, satu jengkal. Ya. Dirok itu dari mana, mas? Dari sini ke sini. Ini, sini itu dirok. Ya. Kemudian, shibron ini seperti ini. Takkilan. Nah. Taqarrabtu minhu ba'an. Bu au bu'an. Ya. Jadi kalau hambaku, ya. Hambaku itu misalnya di situ mendekatkan kepadaku itu ba'an. Ya, ba. Ini ba itu segini, Mas. Kalau di ra' segini, maka Allah Azza wa Jalla akan mendekatinya dua di ra' seperti ini, ba'an. Dari sini ke sini itu ba'an. Paham sampai sini? Sehingga di situ mesti di situ Allah Azza wa Jalla menambahkan kedekatan, menambahkan cepatnya daripada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Ya. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau hambaku itu datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka akan mendatanginya dalam keadaan apa, Mas? Jalan cepat. Nah. Dan ini hadis ini menunjukkan tentang apa, Mas? Tentang at-targhib fi husni dhon billahi azza wajal. Anjuran untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Azza Wajalla. Kenapa? Karena sedikit yang kita lakukan, Allah akan nambahkan jauh yang lebih banyak, Mas. Paham sampai sini? Maka kalau misalnya antum lihat sekarang ini kondisinya, pajiannya cuma satu lembar, rong lembarnya maksimal, paling misak jam, ya, ya orang ngerti, ya wis rapopo. Anggapannya pasif, tidak husnudzon. Oh ya, insya Allah ini satu lembar ini bisa jadi akan memberikan fawain yang jauh lebih banyak lagi. Maka harus senantiasa khusnudun. Bahwasanya apa? Allah akan senantiasa memberikan kefahaman. Tapi kalau tidak khusnudun kepada Allah Azza Wajalla, bagaimana kita itu bisa senantiasa berdoa kepada Allah Azza Wajalla? Karena apa? Orang sebelumnya sudah menyangka itu gak bisa. Itu akan gagal. Itu tidak akan bisa dan yang lainnya. Makanya orang-orang yang senantiasa su'udzon kepada Allah Azza Jalla, buruk sangka kepada Allah Azza Jalla, dadanya dimanapun dia akan merasa sempit. Tidak ada perasaan untuk senantiasa memperbaiki apa yang kekurangan sebelumnya. Apa yang menjadi kekurangan sebelumnya. Tidak ada. Uslah aku ini wahai, rapopo. Mang nasibku koyong ini. Ah. Itu tidak khusnudzon kepada Allah Azza Jalla. Ya, tidak khusus kepada Allah saja. Nah. Nah, di sini sebutan tentang maksud dari ana ma'ahu aitsu dzakarani. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu bersama hamba-Nya fi halati dzikri. Wayunisuhu, yang senantiasa menemaninya. Ya. Di sini tentang ma'iyah, Mas. Tentang ma'iyah khosoh. Kebersamaan Allah Azza Jalla yang sifatnya khusus. Artinya apa? Yang khusus di sini adalah Allah Azza Jalla senantiasa menolong hambanya. Manakala hambanya itu berzikir kepada Allah Azza Jalla atau beribadah kepada Allah Azza Jalla dengan lebih cepat, maka Allah akan lebih cepat lagi memberikan keutamaan, kelebihan, kemudahan dalam hidupnya. Tapi begitu antum itu lambat, maka begitu pun apa, Mas? Balasannya. Maka di situ jangan pernah kita itu menjadi orang yang terlambat dan tidak pernah menyesal. Itu lebih ngeri daripada penyesalan itu apa? Terlambat. Karena apa? Penyesalan mesti terlambat, Mas. Allah musta'an. Nah, nah, kemudian walakin yaumal kiamati lam yadkur, pada hari kiamat itu tidak disebutkan harwalatan au masyan, tapi pada hari kiamat itu tidak disebutkan tentang jalan cepat atau jalan biasa. Paham? Fala na'rifu ala ayyi sifatin ya'ti, dan kita enggak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla nanti datangnya dengan sifat apa, enggak tahu. Nah, wa kadzalikal malaikatu taji'u, begitu juga malaikat itu datang. Lakin la na'lam kaifa taji'u. Namun kita enggak tahu bagaimana malaikat itu datang. Seperti sekarang. Kira-kira, Mas. Ya. Tentang malaikat. Malaikat yang kaitannya, ya, orang yang senantiasa, ya, kaitannya dengan malaikat, ya. Kaitannya dengan malaikat itu punya sayap, dan ketika ya malaikat itu mengepakkan, datang ke majlis ilmu, dan di situ kaitannya dengan majalis dzikir tanzilu alaihim sakinah wa takhuffuhum malaikatu ar-rahmatu wa yadhkuruhum Allahu ala arsyhi. Namun di sini hadisnya ada sesuatu, ya. Sedangkan yang menjadi penjelasan oleh para ulama, ya, ini hadisnya maudhu, sayangnya itu. Namun ada, ya, yang berkaitan dengan yang sahih adalah ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadisnya sahih. Ini dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Tidaklah suatu kaum yang dia senantiasa yadhkurun Allah, mengingat Allah azza wa jalla, illa hafat bihumul malaikah, kecuali malaikat itu akan hafat. Hafat itu apa, Mas? Mengelilingi sih. Ya. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat akan menjadi ada di situ. Ya. Ternaungi dengan rahmat, dengan kasih sayang. Wa na lututnya siapa itu, Mas? Tak tersangka. Bukan yang disangka, tapi tak tersangka. Ya, khair insyaallah. Nah. Jadi di sini kaitannya wa nazat 'alaikum sakinah, dan turun padanya ketenangan. Jadi di majlis ilmu itu ada ketenangan. Makanya ana tanya kepada antum, ketika antum duduk di majlis ilmu ini, apakah antum masih kepikiran tentang utang antum? Utang, Mas, utang. Ya. Atau antum masih kepikiran nek udan ngene iki omahe bocor apa ora ya? Nah, soalnya nek ben udan de'e jadi kolam renang tadi yo. Nah, ya apa tuh? Nah. Allah ya'inukum. Ya. Tapi antum masih tenang di sini toh? Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebutkan apa yang di hadapannya. Artinya Allah menyebutkan tentang majlis ilmu ini, majlis zikir ini kepada ya hamba Allah azza wajalla yang ada di hadapannya. Dan di sini penjelasan para ulama tentang illa hafat bihil malaika, malaikat datang dan mengempakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada orang-orang yang mengambil ilmu di situ. Dan di sini dijelaskan tentang bagaimana tahu orang itu datangnya malaikat. Gak ada yang tahu, Mas. Gak ada yang tahu. Sehingga di situ antum harus pahami malaikat betul datang, tapi kita enggak tahu tata cara bagaimana. Wa innama na'rifu annaha ta'ti saffan saffa. Tapi kita tahu bahwasanya malaikat itu datangnya berbaris-baris, Mas. Bersaf-saf. Ya. Li'anna hadhihi umurun ghaibiyatun. Ini karena ini adalah perkara ghaib. La tudrikuha al-'uqul. Ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Wala yadkhulu fiha al-qiyas, dan tidak bisa masuk di dalamnya kias. Kias apa saja enggak akan bisa masuk. Fa'alaina an nu'mina biha kama ja'at. Kita itu wajib untuk beriman dengan sebagaimana apa? Sebagaimana datangnya. Naqulu, kita katakan hadza ma qala Allahu ta'ala wa rasuluhu. Ini yang Allah katakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah firmankan dan Rasulullah SAW sabdakan. Wa 'alaina an nusaddiqa, dan kita itu wajib untuk membenarkannya. Ya. Wajib untuk membenarkannya. Wa nata'addaba ma'allahi wa la natakallama bima la nukallafu fihi. Dan kita harus beradab dengan apa yang ya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga apa, Mas? Wa la natakallamu, dan kita tidak berbicara dengan apa saja yang la natakallamu bima, ya. Di sini la natakallamu bima. Kita tidak berbicara dengan apa-apa yang apa? Ya. Lima nukallafu bihi, dengan apa kita itu dibebani dengannya. Paham? Artinya di situ kaitannya kita tidak dibebani. Kalau memang tidak bisa, maka Allah tidak akan membebani. Tapi Allah akan membebani sebagaimana yang kita sanggupi. Nah. Nih. Ya. Wandur ila sahabati radhiyallahu anhum, wallahi ma nahnu ashaddu minhum hubban lil ilmi wala ashaddu ta'dhiman lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhalika lam yaqulu li rasuli sallallahu alaihi wasallam idha haddatha bi shay'in an hadha fala yas'aluna an kayfiyatihi wa lam yaqulu in hadhihi tastab'iduha uquluna fala nusaddiqu biha bal yaqulu sami'na wa ata'na. Lihatlah kepada para sahabat. Demi Allah, kita ini ya bukannya kemudian kita manahnu ashaddu minhum hubban lil ilmi. Ya, artinya tidaklah kita itu kalau dibandingkan dengan mereka, kita jelas kalah. Mereka jauh lebih mencintai ilmu daripada kita. Ya. Wala ashaddu ta'dhiman lillahi wa rasulihi, dan begitu juga kalau dibandingkan dengan apa? Mereka itu lebih dahsyat pengagungannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma'a dhalika, dengan yang semikian itu, lam yaqulu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak pernah mengucapkan idza haddatha bi syai'in an hada, ketika Nabi SAW itu membicarakan dengan sesuatu yang gaib, mereka tidak bertanya tentang apa kaifiatnya. Ya Rasulullah, terus bagaimana ya Rasulullah? Terus kalau gitu gimana? Terus. Ya. Kalau terus-terus seperti itu namanya apa? Mutanatti. Halaka mutanatti'un. Ala halaka al-mutanatti'un. Ala halaka mutanatti'un. Ingatlah, celakalah, hancurlah orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti' itu artinya apa? Terus-menerus mencari hal-hal yang sebenarnya itu tidak manfaat untuk disibukkan dengan seperti itu. Padahal itu enggak manfaat. Antum tanyanya pada sesuatu yang tidak amal. Tapi ditanya-tanya-tanya terus, akhirnya menyusahkan diri sendiri. Masalah sama fit. Kalau Nabi SAW itu berbicara tentang yang gaib, ya, mereka tidak bertanya tentang kaifiatnya. Terus bagaimana Rasulullah? Ini turunnya Allah Azza wa Jalla terus gimana? Enggak. Kenapa? Walam yakulu inna hadi tastab'iduha uqulana. Ini sulit untuk ya, sangat jauh sekali kalau kita untuk membayangkannya, untuk memahaminya. Fala nusaddiqu biha, dan kita pun tidak bisa mempercayainya. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Bal yaqulun, namun mereka itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Itu yang menenangkan, Mas. Kalau para sahabat itu adalah generasi terbaik, kenapa kita tidak meniru generasi yang terbaik? Justru kita meniru orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang yang punya inisiatif, bahkan apa? Sekarang mengatakan apa? Moderasi. Apa itu moderasi, Mas? Sekarang anak tanya kepada antum, Mas. Siapa yang tahu tentang moderasi itu apa? Ya ada yang tahu tuh. Ya kecuali antum googling sendiri sekarang. Moderasi. Itulah pendangkalan pembodohan umat. Siapa sekarang? Ana tanya guru bahasa Indonesia wis. Sing paling beken. Yang tadinya enggak ngerti-ngerti apa-apa tentang istilah moderasi. Istilah-istilah itu hanya dikenal oleh siapa mas? Orang-orang liberal. Yang menginginkan umat Islam jauh dari agama. Salah sama. Karena yang diinginkan oleh mereka itu adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya naktafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa sallam. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.